sekeping hati yang dilanda cinta membara dari seorang narapidana seumur hidupnya. Dan lelah sehari kerja hancur dan lulu jiwa dan raga dilanda derita menangis dalam hati kasihnya. Di belakang tirai bersih hari-hari terasa sunyi. Kapan berakhir, kapan berhenti derita di peluk mesra kekasih hati.